matur nuwun. Alhamdulillah sore hari ini manja ya. Manja sekali manja. Penontonnya ya. Asal tawurannya enggak boleh manja. Gak oleh tawuran itu manja boleh, tawuran jangan ya. Terima kasih Mas Mama. Terima kasih. Dwi Ratna Nyu Palapa. Luar biasa.